Ishrina yauman, 20 hari. Di sini berdalilkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Fi ghazwati Tabuk, ketika perang Tabuk, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam aqama bi Tabuk 20 yawman yaqsuru shalah. Nabi di Tabuk, perang Tabuk, memendekkan salat ketika Nabi alaihi salatu wassalam 20 hari. Dan dalam hadis ini bahwa seseorang ketika dia mutaraddid dan ragu, karena Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu, ketika masa peperangan perang Tabuk, tidak ketahui kapan selesainya perang Tabuk, peperangan yang lainnya, dalam keadaan seperti ini seseorang dipendekkan salatnya. Dipendekkan salatnya. Taib. Apakah dipendekkan harus sampai 18 hari atau 20 hari? Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Ibnu Abbas, Nabi memendekkan salat 19 hari, yaqsur. Dalam lafaz di Mekah, memendekkan selama 19 hari. Dalam riwayat Abu Daud, 17 hari. Dengan ini para ulama, seseorang ketika dia mutaraddidan, jelas ada pengurusan bikin paspor di satu tempat ataupun masalah yang lainnya yang dia belum jelas ketentuannya, sehingga dalam keadaan seperti ini yaqsur, dipendekkan selama dia masih mutaraddidan. Berbeda dengan seseorang yang berkehendak untuk mukim, meniatkan untuk mukim. Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi di sini menyebutkan, fa idza azama ala iqamah arba' atamma ba'daha, apabila seseorang berkehendak untuk mukim, atamma ba'daha ala iqamah arba', yakni 4 hari, setelah itu disempurnakan. Contoh seseorang ingin niat ini mukim. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, diqasar, dipendekkan salatnya selama 4 hari. Setelah 4 hari salatnya disempurnakan. Kenapa? Karena dia sudah meniatkan untuk mukim. Dan ini adalah merupakan fatwa dari Lajnah Daimah, fatwa dari Al-Allamah Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaih, dan juga Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih menyebutkan di dalam fatwanya, apabila seseorang meniatkan mukim di satu tempat, maka di pendekkan 4 hari, sedangkan yang selebihnya Al-Ibnu Taimiyah mengatakan fa in kana aktsar fa fihi niza', di sana terdapat perselisihan di antara para ulama, wal ahwat, dan al ahwat ini untuk yang diterjemah oleh Al-Allamah Ibnu Taimiyah, al ahwat ayyutim, disempurnakan salatnya dalam rangka berhati-hati. Al-ahwat ayutim as-salah, sebagaimana dikatakan oleh al-allamah Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alaih. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz ketika ditanya, Syekh bin Baz mengatakan ketika seseorang meniatkan untuk mukim, maka dikosong 4 hari, setelah itu disempurnakan. Dan dalil bahwa Nabi alaihissalatu wassalam ketika hajjatul wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqasar salatnya selama 4 hari. Yaqsur. Dan di hari yang ke-8 tanggal 4, 5, 6, 7, 8 tanggal 8-nya Nabi alaihi salatu wasallam menyempurnakannya. Dan mereka juga berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minash shalah." Apabila di antara kalian darabtum, berkehendak untuk dalam perjalanan ini musafir, falaisa alaikum junahun, dan tidak mengapa untuk kalian untuk memendekkan salat. Sehingga seseorang yang senang dalam keadaan mukim, dia hukumnya hukum mukim, karena dia sudah meniatkan untuk mukim. Berbeda dengan seseorang yang masih mutaraddid ketika dalam peperangan, maka hukumnya boleh untuk dikosor. Sedangkan dia apabila sudah meniatkan saya mau mukim di sini setahun misalkan atau 2 tahun untuk belajar misalkan, dalam keadaan seperti ini 4 hari dipendekkan, setelahnya di sempurnakan, setelahnya disempurnakan, sebagaimana fatwa dari al-allamah Syekh bin Baz rahmatullahi ta'ala alaih. Nah, sehingga seseorang terlihat ketika dia mutaraddid, belum meniatkan, belum ada kejelasan safar apa mungkin di sini cuma beberapa hari, setelah itu safar kembali, dalam keadaan seperti ini, yaqsur, dipendekkan sholatnya. Sedangkan apabila dia sudah azam, berkehendak, saya mau di sini memukim 1 tahun atau 2 tahun. Dalam keadaan seperti ini, 4 harinya dipendekkan, setelah itu disempurnakan. Setelah ini sholatnya disempurnakan sebagaimana dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Nah, walau jama taqdiman wa ta'khiran bi adarin wa iqamatain. Dan bagi dia untuk menjama jama taqdim menjama ta'khir dengan 1 kali adzan dan 2 kali iqamat. Dan pembahasan ini telah kita bahas tentang permasalahan al-jama. Boleh seorang menjama jama taqdim ataupun jama ta'khir, baik untuk musafir nazil, musafir yang sudah di tempat, ataupun musafir sa'ir yang masih dalam perjalanan, boleh baginya untuk menjama baik jama taqdim atau jama ta'khir. Nah, yang dikosor adalah salat apa saja? Muhammad, zuhur, maghrib enggak masuk, zuhur, asar, isya. Nah, yang dipendekkan adalah salat rubaiyah yang hanya 4 menjadi 2. Nah, sedangkan maghrib 3 rakaat. Berapa dipendekkan? Tidak bisa 1,5. Tidak bisa. Salat subuh juga tidak bisa dipendekkan. Nah, di dalam menjama dalam salat jariyah dengan jariyah, salat sirriyah dengan sirriyah, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tidak boleh menjama antara asar dengan maghrib. Ma yajuz. Nah, dan yang tidak bisa untuk dijama yaitu salat al-subuh. Kalau salat subuh sendiri tidak bisa tidak diqasar dan juga tidak dijama. Baik, dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang pembahasan salat al-musafir min awalihi ila akhirihi. Baik, khulasah dari pembahasan yang kita bahas bahwa al-qasr fahuwa afdal dan al-itmam makruh sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas yang diantaranya bahwa safar yarji' ila urfin nas, dikatakan safar kembali kepada kebiasaan manusia. Beri sini kekuningan kebiasaan safar atau tidak? Apabila dikatakan safar, fahuwa safar. Nah. Dan di dalam memendekkan sholat, boleh seseorang memendekkan sholat ketika seseorang sedang dalam perjalanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza darabtum fil ardi." Naam. "Idza darabtum fil ardi." Naam. Dan Al-Allamah Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaihi mengatakan bahwa Syekh bin Baz atau Syekh Saleh Fauzan, seseorang ketika akan safar, bolehkah dia untuk menjamak padahal dia dalam keadaan mukim? Adun Syekh Saleh Fauzan. Bolehkah dia menjamak dalam keadaan mukim? Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala menjawab, apabila seseorang misalkan sudah sholat duhur, kemudian dia akan safar, apakah boleh menjama asarnya ditarik dan jama takdim? Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menyebutkan bahwa ketika seseorang kemungkinan nanti sampainya di perjalanan isya maghrib atau isya misalkan, dalam keadaan seperti ini boleh bagi dia untuk menjamaknya, pun waktu itu dia masih dalam keadaan mukim. Dan dalam menjamaknya di sini tidak dipendekkan, tapi disempurnakan 4 rakaat. Kenapa? Karena dia dalam keadaan mukim. Dan Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan menyebutkan, dan apabila kemungkinan dia sampainya di sana masih ada waktu sholat asar, maka dia sholat duhur di sini dan sholat asarnya nanti di ketika sampai di tempat tujuannya. Nah, ini hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Baik. Seseorang yang menjama salatnya di perjalanan, kemudian ketika dia sudah sampai tempat tinggalnya, kemudian datang salat asar, apakah dia mengulangi salatnya kembali atau tidak salat asarnya? Contoh, kalian jam segini di Jakarta misalkan, atau di Subang misalkan, atau di Indramayu sana. Dijamak salat di sana, duhur dengan asar. Sampai ke sini 2:30 atau jam 3, belum masuk salat asar. Padahal dan dia kalian sudah salat asar. Ketika datang waktu salat asar, adzan, apakah kalian perlu untuk mengulanginya kembali salat asarnya ataupun tidak? Al-Allamah Ibnu Taimiyah rahimatullah taala menyebutkan tidak perlu untuk mengulangi kembali salatnya. Karena kalian sudah sholat dengan dijamak di perjalanan atau di tempat safar kalian, sehingga kalian sudah sholat. Sehingga ketika kalian sampai di tempat kalian dan waktu sholat asar belum asar, dan kalian tidak perlu untuk mengulanginya kembali. Wallahu ta'ala alam, sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi ta'ala alaih. Dan batasan safar yarji' ila urfin nas, dan hadis Nabi alaihi salatu wasalam itu menyebutkan at-tamtsil la tahdid. Nah, Ibnu Taimiyah menyebutkan, dan ini adalah merupakan pendapat kathir minas salaf wal khalaf, yaitu bahwa batasan safar itu yarji'ila urfin nas. Yarji'ila urfin nas, kebiasaan manusia. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas, seseorang apabila mutaraddidan, ragu, maka dia dikosor selama dia mutaraddidan. Apabila dia berkehendak untuk mukim, maka dipendekkan 4 rakaat, setelah itu disempurnakan 4 hari. Nah, ketika dia berkehendak untuk ala mukim, dipendekkan yang 4 hari, kemudian setelah itu disempurnakan. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas, khulasah dari al-jama', boleh jama' taqdim, boleh jama' ta'khir dengan 1 kali adzan dan 2 kali al-iqamah. 1 kali adzan dan juga 2 kali al-iqamah. Dan disyaratkan di dalam menjama' harus dengan tertib. Nabi alaihi wasallam mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Dengan ini seseorang ketika dia salat harus tertib. Duhur dulu, setelah itu asar. Maghrib dulu, setelah itu isya. Sehingga seseorang yang belum salat duhur, kemudian waktu di tempat, waktu asar, imam salat asar, maka kita jangan meniatkan diri kita salat asar karena kita belum salat duhur. Kita niatkan kita salat duhur, ketika sudah selesai salat bersama imam, kita salat kembali salat asar. Nah, karena tertib di dalam salat harus merupakan syarat, harus di tertib baina al-jama', baik jama' taqdim ataupun jama' ta'khir. Baik. Pembahasan berikutnya kita akan bahas, yaitu permasalahan tentang salat al-kusufain, salat gerhana, tata caranya, berapa rakaat, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Hukumnya juga insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafi ila wa subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillah rabbil alamin. Tinggal salat kusufain, salat istisqa. Setelah salat istisqa masuk ke ahkamul janais, kitabul janais. Okay.